Dikasih ada pena konco. Oke. Yeah. Ya, yang punya pena konco dulu kita kasih. Kita mainkan kembali bareng song si Emang si. Teman-teman Alianer semuanya selamat malam. Oh, song lino. Sound is it. Bareng Maya kembali kita kasih satu nomor lagu kembali ada kemarin. Ya. Dan kita mainkan kembali bareng Song The Seed, ada di audition bareng Jasa Jaya Production. Buat teman-teman semua di sini. Kemarin engkau masih ada di sini. Bersamamu Ada betul soal baru Kepeng Edwin Wayu, makasih Putra Jelas Ronsel, Matur Semangu, Dr. Kudus Senap rekan-rekan karyawan Raja Wanisel Kudus semuanya, terima kasih. Adik-adik audio sampai sebarang jasa Daya Production. Terima kasih.